السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات في الله، رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan ucapan siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan demikian kita berharap dan ana berdoa, mudah-mudahan segala upaya yang dipersiapkan untuk menyampaikan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah, dari hal-hal yang teranggap kecil sampai hal-hal yang terasa berat oleh setiap individu yang mempersiapkan segalanya, ini menjadi amalan yang digolongkan kepada ta'awun 'alal birri wat taqwa, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, adalah kalian saling bahu membahu, tolong menolong, bekerja sama, saling memudahkan dalam urusan albir dan urusan yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk saling menyemangati, saling memberitahu dan memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan majalisul ilm. Ini adalah merupakan sebuah hal yang jangan dianggap sepele, karena ini adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya memiliki andil untuk menyampaikan dakwah ila Allah, untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada hari ini kajian dalam kitab syarah bulughul maram min adillatil ahkam. Dan kita masih di bagian atau bab yang termasuk kepada kitabul jami', yakni dalam bab adz-dzikri wadz-du'a. Dan kita masuk kepada bab-bab yang berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan sayyidul istighfar. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada hadis selanjutnya, yakni hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. قال المؤلف ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وعن ابن عمر رضي الله عنهما لن دري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابة رسول صلى الله عليه وسلم yang bapaknya juga adalah sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Abdullah ibn Umar mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yada'u haulai al-kalimati hina yumsi wa hina yusbihu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan kalimat-kalimat berikut ketika beliau masuk pada waktu sore dan beliau masuk pada waktu pagi. Kalimat-kalimat yang dimaksud disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allahumma inni as'aluka al-'afiyata في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي. حديث ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i وابن ماجه dan Ibn Majah وصححه الحاكم dan disahihkan hadis tersebut oleh Imam Al-Hakim. Dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dalam agamaku dan duniaku, keluargaku dan hartaku, ya Allah tutuplah auratku dan berikanlah keamanan terhadap rasa takut dalam diriku, dan jagalah aku dari mara bahaya yang ada di hadapan, di belakang, di sebelah kanan, di sebelah kiri, dari atas. Dan aku memohon kepadamu perlindungan dengan keagunganmu dari serangan yang mendadak di bawahku. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى beliau menjelaskan hadis ini. Beliau berkata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u hadha ad-du'a hina yusbih. Hina yusbih yani yadkhul fi as-sabah, asbaha yusbihu artinya dakhala fi as-sabah, أمسى يمسي دخل في المساء. يدخل في الصباح يعني وقت الفجر. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu fajar dan ketika beliau masuk waktu sore tidak pernah meninggalkan doa yang disebutkan di atas. Kana yad'u bi hadha ad-du'a fi awwal as-sabah wa fi awwal al-masa. Beliau senantiasa berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar pada pagi harinya dan pada sore harinya. Fa yas'alullaha al-'afiyata fi dinihi wa dunyahu wa ahlihi wa malihi. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga agamanya, untuk dijaga dunianya, untuk dijaga keluarga dan hartanya. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang semua kita telah mengetahui bagaimana keadaan beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, dan menyelamatkan beliau dari segala mara bahaya yang mengancam. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Ini karena beliau tidak merasakan atau tidak mentang-mentang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau meninggalkan doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Dan tentunya hikmah yang lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tentunya ini adalah sebagai contoh tauladan bagi kita sebagai umatnya. Hendaklah diambil hikmah dan pelajaran bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kuat imannya, bahkan beliau sendiri yang mengatakan kepada para sahabat, ana atqakum, bahwa saya adalah orang yang paling takwa daripada kalian. Sehingga ketika kita membaca diri masing-masing, betapa kita sebenarnya yang sepantasnya untuk banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan-permohonan yang akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan akan menghindarkan kita dari segala kejelekan-kejelekan yang akan mengancam kita. Dalam doanya beliau menyebutkan as'inni as'alukal afiyata fi dini fi dinihi. Yani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masih meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan agamanya. Agama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang para ulama sudah sepakat bahwasanya jika ada orang yang ingin selamat dari kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat, maka ikutilah jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perpecahan yang terjadi di dalam umatnya dan semuanya akan ke neraka, beliau hanya mengecualikan satu yang akan selamat dan mengatakan ma ana alaihi. Yaani jalan yang beliau jalani, yang beliau jadikan sebagai pijakan, itulah yang akan membawa seseorang untuk selamat dan tidak termasuk kepada golongan yang finnar, akan masuk ke dalam neraka. Namun kendati pun demikian, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, inni as'aluka al-'afiyata fi dini, yani yu'afihi Allah min al-bid'ah wal ma'asi was sayyi'at. Ini berarti ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan agamanya, berarti dia meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang mengotori agamanya, seperti perbuatan-perbuatan yang kelihatannya itu berasal dari Islam, namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengajarkannya, tidak juga mengamanatkannya, tidak juga mencontohkannya kepada para sahabat. Juga para sahabat tidak meriwayatkannya, tidak mengamalkannya. Namun di tengah-tengah manusia tiba-tiba ada yang melakukan dengan anggapan itu adalah baik dan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti di zaman para sahabat pun masih hidup, sampai-sampai ketika di zamannya Abdullah bin Mas'ud ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan zikir namun tidak sesuai dengan apa yang mereka terima dari sahabat atau dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Mas'ud memperingatkan ketika itu, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ibadah yang dilakukan itu banyak perkara-perkara yang baru. Sehingga para ulama mengingatkan umat ketika itu, karena sudah banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan yang terjadi, namun mereka mengatasnamakan Islam, sampai memperingatkan umat dengan mengatakan, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan satu orang saja dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dia tidak akan mengenal Islam ini kecuali menunjukkan kepada gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh orang ketika itu. Ini betapa orang sudah banyak menyimpang jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai hanya sholat yang dikenal oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam jika di antara mereka ada yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kuburnya. Maka dengan doa ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihindarkan dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'asi wal wasayyi'at, juga hal-hal yang mengotori agama ini adalah perbuatan maksiat dan segala macam kejelekan-kejelekan yang timbul dari diri sendiri ataupun kejelekan-kejelekan yang timbul dari faktor luar. Karena hadhihi al-umur tunqisu ad-din aw tudhibu bihi nihaiyan. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang seperti ini, kebid'ahan-kebid'ahan, kemungkaran, maksiat, kejelekan, nah ini adalah merupakan hal yang akan mengurangi kadar kesempurnaan agama seseorang atau bahkan menghilangkan sama sekali, na'udzubillah, agama yang ada pada seseorang. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan beberapa perkara yang membatalkan keislaman. Karena kadang seseorang tidak tahu ada perkara-perkara yang akan membatalkan syahadatnya jika dia melakukan perkara-perkara tersebut. Wa bada'a bid-din li'annahu ahammu syai'. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam doanya tadi dan memulai dengan agama, yakni memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijaga agamanya, karena ini adalah merupakan ahammu syai'. Agama adalah merupakan satu perkara yang paling penting yang harus diprioritaskan di atas segala-galanya. Wa fi dunyaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doanya agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dunianya, yani yu'afihi Allah, yang berarti meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dunianya minal fitani wasyurur, dari berbagai fitnah, berbagai ujian, berbagai cobaan, dari berbagai musibah yang terjadi, dan segala macam kejelekan-kejelekan yang Allah ciptakan, kejelekan alam, kejelekan makhluk, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang tadinya rahmat namun ternyata ada jenis hujan yang menjadi azab. Ketika angin itu adalah merupakan satu rahmat juga dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata ada angin yang akan menjadi sebuah azab terhadap manusia. kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan dengan kebanyakannya air sehingga melimpah ke daratan dan sampai menggulung beberapa tempat yang tadinya tidak difikirkan atau tidak diperkirakan oleh seseorang bahwa air itu akan masuk ke dalam jalan-jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan-kendaraan atau bahkan tempat berjalannya manusia. Namun itulah kejelekan-kejelekan yang mungkin terjadi jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kana wa man lam yasha lam yakun. Dia akan terjadi. Seseorang ketika tidak berpikir tentang sesuatu itu akan terjadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa. Ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan untuk membuat perahu di atas gunung, banyak ditertawakan, dicemoohkan, dihina seperti orang gila membuat perahu di atas gunung. Mereka tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala akan memanggil tentaranya dari bawah, dari atas, dan dari berbagai sumber, sehingga air itu ternyata naik ke atas gunung dan melajukan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, sehingga hal tersebut menjadi kejelekan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi azab. Maka dengan doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita di dunia ini, kehidupan dunia kita, dari berbagai fitnah dan kejelekan-kejelekan. Wa yu'afi ahlahu zawjatihi wa auladahu yu'afihim Allah jalla wa ala min al-amrah. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya. Diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka min al-amrad, dari berbagai macam penyakit, wa min as-sayyi'at, dan dari berbagai kejelekan-kejelekan, wadzunub, dan berbagai macam dosa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga keluarganya. Fa hadza fihi fadlu du'a lil ahli min az-zawjat wal aulad wal aqarib. Dan ini adalah hadis juga yang menerangkan tentang adanya keutamaan bagi seseorang yang mendoakan keluarganya, yaitu istri-istrinya, kemudian anak-anaknya, dan karib kerabatnya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari berbagai macam kejelekan-kejelekan yang akan menimpa mereka. Apakah kejelekan yang sifatnya berkaitan dengan khuluqiyah, akhlak, ya, ketika seseorang masih diliputi dengan akhlak-akhlak yang jelek, dengan sifat-sifat yang jelek, ada sifat hasad, ada sifat dendam, ada sifat cemburu yang berlebihan, ada sifat-sifat yang itu adalah merupakan syurur dan sayyiat yang selalu disampaikan oleh para khatib dan asatidah yang menyampaikan ilmu di majelis-majelis ilmu. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kejelekan-kejelekan jiwa dan kejelekan-kejelekan amalan-amalan perbuatan. Karena itu adalah merupakan hasil dari kejelekan yang lahir dari jiwa-jiwa seseorang. Maka ini adalah merupakan hal yang memang harus disadari bahwa seseorang tidak pernah terlepas dari kejelekan-kejelekan tersebut. Namun dalam hadis ini kita kini harus menyadari bahwasannya hal tersebut adalah sesuatu yang selalu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dirinya dari seluruh kejelekan-kejelekan tadi. Kejelekan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah manusia yang sempurna, tapi masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari as-sayyi'at wasyurur. Nah, dengan doa ini, maka kita sebagai manusia yang lemah dan diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, manusia yang seringnya tidak pandai bersyukur, manusia yang seringnya tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai penindasan. Na'udzubillah jika masih ada yang berperasaan seperti itu. Maka kita selayaknya memperbanyak doa ini dan memperhatikan kalimat yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u hadhihi al-kalimat, lam yakun, ya, tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kalimat-kalimat ini, ma annahu akmalun nas, padahal beliau adalah merupakan makhluk atau manusia yang paling sempurna dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Nah, selanjutnya Syekh menjelaskan kalimat wa mali dan hartaku. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga hartanya. Bi an yakuna minal kasabil halal, agar harta yang dihasilkannya, kekayaan yang dia dapatkan itu didapatkan dari usaha, dari jalan yang halal. Dijauhkan dari jalan yang haram atau bahkan dari jalan yang syubhat, tidak jelas halal dan haramnya. Wa annahu yasrifahu fi ta'atillah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika datang harta tersebut Allah berikan hasil dari usahanya, dia mampu untuk menggunakannya dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-mala lahu ahammiyatun fi iktisabihi min al-wujuhil mubahah wa tarkil wujuhil muharramah. Karena harta kekayaan seseorang itu punya andil yang sangat besar dalam usaha mencarinya, ya, dari jalan yang dibolehkan oleh syariat dan harus meninggalkan dari sisi yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa fi infaqihi fi ma yanfa'u, dan juga penting untuk diinfakkan harta tersebut pada perkara-perkara yang dapat mendatangkan manfaat untukmu. Wala yunfiquhu fi ma'siyatillah, dan tidak boleh diinfakkan harta tersebut dalam rangka menopang atau mendukung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan jangan hanya tergambar dengan perkara-perkara yang sifatnya misalnya di situ ada arak-arakan. Arak-arakan maksudnya orang ngumpul-ngumpul arak, pada minum arak. Sambil joget-jogedan misalnya, di situ ada perempuan, terjadi perzinahan dan sebagainya. Tetapi kemaksiatan ini adalah merupakan perkara yang umum, yakni yang menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sekalipun acaranya, kegiatannya terlihat seperti itu adalah ajaran dari Islam. Namun ketika Islam tidak mengajarkan, ini adalah perkara yang termasuk kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Faman 'afahu Allahu fi malihi fa innahu yaslamu min syarrin katsir. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jaga hartanya, maka sungguh dia akan selamat, dia akan terselamatkan dari berbagai macam kejelekan yang ditimbulkan oleh harta yang dimilikinya. Wal malu fitnatun, sementara harta itu adalah merupakan fitnah, ujian, cobaan, bisa juga jadi malapetaka, ya. Fitnatun fi iktisabihi wa fitnatun fi infaqihi. Dia akan jadi fitnah, akan menjadi ujian dalam mencarinya dan juga menjadi ujian dalam mengeluarkannya, membelanjakannya. Sehingga di akhirat nanti la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ditanya dulu tentang 4 perkara. Di antaranya dia akan ditanya tentang hartanya. Namun pertanyaan kepada harta yang dia miliki tidak seperti pada pertanyaan 3 yang lainnya. Harta ditanya dari depan dan dari belakang. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan harta tersebut dan kemana kau belanjakan harta itu? Apakah didapatkan dari jalan yang syubhat ataukah bahkan dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ataukah dari jalan yang dihalalkan? Dan kemana ketika harta itu sudah didapatkan? Didapatkan dari jalan yang halal misalnya. Kemudian apakah dibelanjakan kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan diridhoinya, ataukah malah dibelanjakan kepada perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala? Faman 'afahu Allah min fitnatil mali faqad sa'id. Maka barang siapa yang Allah jaga hartanya, jaga sumbernya, Allah jaga juga pengeluarannya, maka dialah yang sesungguhnya akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Thumma sa'ala Allah Subhanahu wa taala bi baqiyatil adiyah. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, kalimat-kalimat doa yang lainnya. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allahumma stur aurati, ustur aurati, yani al-aurati al-hissiyah wal-aurati al-ma'nawiyah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditutupi auratnya, aurat baik yang sifatnya hissi ataupun yang sifatnya ma'nawi. Yasturuha Allah Subhanahu wa taala wa la yufdihu al-insana biha. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupinya dan aurat tersebut tidak membuat dia terbuka di hadapan manusia yang lainnya. Satrul aurah al-hissiyah hadha min hifdil faraj. Ditutupnya aurat secara hissi, aurat yang sifatnya hissi, ini seperti dijaganya faraj, ya, yakni kemaluan kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Karena sungguhnya Rasulullah SAW pun telah peringatkan bahwasannya adalah sumber malapetaka ketika seseorang tidak bisa menjaga faraj. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, ya, untuk dijaga aurat yang sifatnya hissi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Yani sawatikum aurat, ya bani Adam, wahai manusia, kami telah menurunkan untuk kalian pakaian yuwari yang menutupi sawatikum, yani al aurat, aurat-aurat kalian. Hada min ni'amillahi azza wa jal. Ini adalah merupakan salah satu di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Juga pakaian ini selain dia berfungsi untuk menutupi aurat manusia, dia juga dijadikan sebagai perhiasan untuk seseorang. Wal libasu qismain. Wal libasu ala qismain. Kemudian Syekh menyebutkan, dan al libas, pakaian itu ada dua jenis. Minhu qismun yasturul aurah wa minhu qismun yujammilul hay'ah. Jadi berdasarkan ayat yang tadi, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan. Ini berarti mengandung makna bahwasanya pakaian itu ada jenis untuk menutup aurat, ada juga yang sifatnya yujammil hay'ah, untuk memperindah penampilan. Untuk memperindah penampilan. Jadi tidak mengapa ketika seseorang memakai pakaian agar terlihat tampan, agar terlihat cantik, agar terlihat pantas sebagai umat Islam apalagi. Thumma nabaha 'ala ma huwa ahsan min. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menyebutkan satu yang lebih baik dari pakaian yang sifatnya hissi seperti tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walibasut taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik dibandingkan dengan pakaian yang tadi sifatnya sebagai satrul aurah atau tajmilul hayah. Lamma dzakarul libas al-hissiyya dzakarul libas al-ma'nawiyya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu menyebutkan pakaian yang sifatnya hissi, nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan pakaian yang sifatnya ma'nawi. Wa akhbara annahu khairun minal libasil hissi, dan menyebutkan atau memberitahukan bahwasanya libas al-ma'nawi yaitu takwa tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik dibandingkan dengan libas yang sifatnya hissi, pakaian yang biasa kita pakai untuk menutup aurat atau yang kita fungsikan untuk memperbagus penampilan. Qad yakunul insan mutajammilan fi hayatihi. Karena terkadang seseorang itu dia memperindah penampilannya. Subhanallah, pakaian dipilihkan yang mahal-mahal, yang bagus-bagus untuk dia, untuk istrinya, untuk anaknya, agar kelihatan tidak seperti orang deso, ya, yang pakaiannya biasanya orang desa sekarang enggak, ya, mereka juga sudah mengerti. Tapi biasanya dulu-dulu mereka pakaiannya biasa-biasa saja. Nah, tapi kemudian, nah, dia pilihkan pakaian-pakaian yang bagus, yang sempurna menurutnya, bahkan dalam harganya juga adalah harga yang mahal. Walakin yakunu 'ariyan min taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata ada di antara mereka yang 'ariyan min taqwallah, dia telanjang dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membungkus dirinya dengan pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaannya sudah pantas terlihat sebagai orang yang rapi, orang yang karismatik, yang penuh yang penuh kehormatan, namun ternyata tidak ada ketakwaan dalam dirinya. Seorang penyair mengatakan, idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya. Seseorang apabila dia tidak mengenakan pakaian takwa, tidak membungkus dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kendati pun dia berpakaian, maka sebenarnya dia itu telanjang meskipun dia memakai baju yang bagus, memakai baju yang indah. Nah, berarti kalimat ustur aurati ini maksudnya adalah tutupilah auratku yang bersifat hissi dan sifatnya ma'nawi. Adapun yang sifatnya ma'nawi adalah adzunub wal ma'asi wal mukhalafat. Yakni kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupi dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, dan sikap-sikap kita yang menyelisihi terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dari hal-hal yang seperti itu. Yasturuha Allah Subhanahu wa taala wa la yuflihul insana biha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup semua yang berkaitan dengan hal-hal yang akan menjatuhkan kepribadian kita, muru'ah kita, dan tidak membuat kita malu di hadapan manusia dengan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Fa idza satarahallahu alaihi fa innahu yaghfiruha lahu. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya, ini berarti dia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepadanya. Amma idza fadhahu biha. Adapun kalau ternyata seseorang itu cek Sunda nama dibolekerkeun dosa-dosana di hareupeun manusia, sehingga manusia semuanya tahu tentang kejelekan-kejelekan dia, kejelekan jiwanya, kejelekan jiwa dia yang tergambar dari amal perbuatannya, dari sikap, dari letah lidahnya, dari ucapannya, dari perbuatannya, sehingga manusia tahu melihat. Nah, ini berarti yakunu dzalika min al-khizyi wal-'ar. Ini adalah merupakan kehinaan dan aurat. Nah, yang muncul dari dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menutupinya, sehingga manusia tahu dan dia jatuh di hadapan manusia dengan sebab kejelekan-kejelekan yang muncul dari dirinya dan tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min fadlillah annahu yasturu alaina. Dan ini termasuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala menutupi semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Walau annahu faddahana bidhunubina wa ma'asina lasa'at haluna. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutupinya, membukakannya di hadapan manusia, dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita, maksiat kita, maka lasa'at haluna, tentu keadaan kita akan menjadi jelek. Wala abghadana annasu, dan sungguh orang-orang pun akan marah kepada kita, benci, tidak suka melihat kita. Kenapa? Karena terlihat. Orang yang memperlihatkan kejelekan-kejelekan gak mungkin akan disukai oleh kebanyakan orang. Manusia minimal dia tidak mau dekat dengan orang tersebut. Minimal orang itu benci. Nah, wa nafaru minna, bahkan dia lari menjauhi kepada kita, gak mau berteman. Kenapa? Karena terlihat dari dirinya kejelekan-kejelekan tersebut. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menutupinya, kita terlihat baik oleh manusia yang lainnya. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap kemaksiatan yang kita lakukan, dan ini adalah merupakan kenikmatan untuk orang yang mendapatkannya. Fallahu jalla wa ala bimannihi satara alaina wa yassara lana at-taubah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya, dengan segala kebaikannya, telah menutupi kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sehingga para ulama mengatakan seandainya dosa itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai barang yang berbau busuk ketika seseorang melakukannya, tentu kita tidak akan bisa didekati oleh siapapun, karena kita akan berbau busuk dengan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka bifadlillahi wa mannihi, karena Allah Subhanahu wa taala yang punya keutamaan yang banyak dan rahmat kasih sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah menutupi itu semua. Wa yassara lana at-taubah, dan memudahkan kepada kita jalan untuk melakukan taubat. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mempersulit seseorang ketika mau bertaubat. Tidak pernah seseorang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pintu taubat terbuka lebar, terbuka lama sekali, sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan matahari terbit bukan pada tempat biasanya, baru ketika itu pintu taubat akan ditutup. Namun selama Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini normal seperti biasanya, maka siapapun yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat terbuka lebar. Dan ketika seseorang bertaubat dari dosa dan kemaksiatan, menyesali apa yang dia lakukan dari kejahatan dan kejelekan dirinya, amalan-amalannya, lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala senang. Allah Subhanahu wa taala pun gembira dengan hamba yang akan bertaubat. Maka tentang taubat ini, ketika Syekh Rabi dikatakan ada seseorang yang mencela Syekh, dan kami minta maaf atas sikap mereka kepada engkau karena telah berburuk sangka. Lau dzabahu waladi, seandainya mereka itu menyembelih anakku, tapi dia kokoh di atas sunnah, artinya betul-betul dia tetap dalam al-haq dan menyesali apa yang dia perbuat, maka kata Syekh Rabi, dia akan memaafkan orang yang telah menyembelih anaknya. Qul fi din rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Kemudian kalimat yang lainnya dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, wa amin rawati. Rawati jam'u rawah. Rawati karena ditulis di sini dengan kalimat jamak, jamak muannats salim. Ada alif ta di akhir kalimat rawatun. Mufrad dari kalimat tersebut adalah rawatun. Wahia al-khawfu wal-faza. Dan yang dimaksud dengan kalimat raw'ah itu adalah rasa takut yang berlebihan, ketakutan yang ada pada manusia. Yakni dengan doa ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan kepada kita, ketenangan dari berbagai masa, dari berbagai macam rasa takut kita yang ada pada diri kita. Wal khawfu syadidun wal iyadu billah. Dan rasa takut itu adalah perkara yang sangat luar biasa, mengganggu seseorang. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawful insan, jika ada rasa takut pada seseorang, yaj'aluhu la yatma'in wa la yastaqir wa la yanam wa la ya'kul wa la yashrab wa la yataladdadh ma'a wujudil khawf. Jika ada rasa takut itu pada seseorang, ini akan berakibat seseorang itu tidak akan pernah tentram, tidak akan tenang. Dia tidak akan bisa tidur, tidak juga bisa menikmati makan, tidak bisa minum dengan sempurna. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di sekitarnya karena rasa takut yang selalu mengancam. Bagaimana kalau misalkan Allah takdirkan kita masih di bawah penindasan para perampok, nah, yang berkeliaran sampai kapanpun, waktu kapanpun. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan negara ini negara yang aman. Kita melakukan atau menghadiri majlis ta'lim, tidak dikejar-kejar oleh perampok yang akan mengancam jiwa kita, atau orang yang senantiasa akan berbuat jahat kepada kita. Berarti kata Syekh rahimahullahu taala, wal amnu min akbarin ni'am. Dan keamanan ini atau rasa aman ini adalah merupakan di antara nikmat yang paling besar, luar biasa besarnya. Ni'amullah subhanahu wa taala ala ibadihi idza aminu min aduwwihim wa aminu min al-mahadir istarah. Di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah mereka merasa aman dari musuh-musuhnya. Mereka merasa aman dari segala perkara yang membuat dirinya khawatir. Ketika seseorang terhindar dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, maka dia merasakan ketenangan, tenang dalam merasa melaksanakan segala sesuatu. Seseorang ketika mau tahajud tidak takut dengan sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya, karena mungkin di situ ada para ateis yang mengintai-ngintai seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membunuhnya, menyergapnya, menyerangnya. Nah, tapi kita tidak takut. Tidak takut bangun jam 1, jam 2, jam 3, kemudian kita mengambil wudu, salat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Fahuwa talabun minallahi an yu'ammina raw'atihi fi dunya wal akhirah. Ini adalah permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan dari rasa takut dalam dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ketakutan-ketakutan yang digambarkan tadi adalah ketakutan-ketakutan yang seandainya terjadi di dunia. Namun ingat, kata Syekh, waru'atil akhirah asyad. Kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh seseorang, rasa takut yang ada pada seseorang di akhirat itu asyad. Asyad bukan asad. Asad itu singa. Asyad ini dari syadid. Ismu tafdil min syadid asyad. Lebih dahsyat lagi. Nah, kekhawatiran tersebut jika ada dalam diri kita pada hari akhirat. Dan siapa yang tidak merasa takut nanti di akhirat? Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang beriman, karena hanya orang yang berimanlah yang mereka akan memiliki rasa aman dari al-faz'ul akbar. Al-faz'ul akbar, nah, adalah rasa takut yang luar biasa. Tidak ada bandingnya rasa takut yang akan kita rasakan di akhirat daripada rasa takut yang mengancam kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yahzanuhumul faz'ul akbar. Dan al-faz'ul akbar, rasa takut yang dahsyat keadaannya ini, tidak akan pernah membuat seorang yang mukmin bersedih hati. Tidak akan pernah dia gundah gulana, goyah dengan rasa takut yang ada pada waktu itu. Amma man khala min ta'atillahi fa innahu laysa lahu amnun. Tapi jika orang itu tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada dirinya sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunianya, fa innahu laysa lahu amnun, maka sungguh orang ini tidak akan memiliki rasa aman di akhirat. Orang-orang yang akan memiliki rasa aman di akhirat nanti itu adalah hanya orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunianya. Wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa min wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yahfaduka min al makhawif, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai rasa atau situasi yang menakutkan. Li'annaka muhatun bil a'da min kulli jiha, karena kamu ini selalu diintai oleh musuh-musuh dari berbagai arah. Nah, mana musuhnya? Syayatinul insi wal jin. Kita ingat bahwasanya musuh-musuh kita itu bukan dari kalangan orang-orang Amerika yang kafir, bukan juga orang Soviet yang kafir, bukan juga orang-orang dari berbagai negara yang kafir, atau bahkan orang Indonesia yang juga memiliki permusuhan kepada kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya syaitan itu adalah aduwwul lakum, musuh bagi kalian. Aduwwun mubin, musuh yang nyata. Maka ini adalah merupakan musuh yang selalu mengintai syayatinil insi wal jin wa nafsikal ammaratu bisu, juga jiwa kita yang senantiasa mengajak, mendorong, menarik, menyuruh kepada perkara-perkara yang jelek. Ammaratun bisu, ya. Ini jadwal tahlil. Duh, sian hujan. Jiwa kita kemudian membisik kepada kita, lah hujanlah, karunya budak, karunya istri, nanti aja kalau misalkan tepi hujanun datang. Atau ketika datang, ah tunduh, atau apa saja perkara-perkara yang jiwa ini selalu mengajak seseorang kepada kejelekan-kejelekan. Maka ini adalah musuh-musuh kita. Ternyata bukan saja dari luar diri kita, ternyata ada dalam diri kita musuh yang selalu muhil, yang selalu mengintai. Ammaratun bisu, ya. Mau datang, loh, kayak si pulan hutang can dibayar, ditagih hare-hare, teu ditagih udah butuh. Atau dia kesal dengan ustadnya, lah ustad nyindiran wae. Dia selalu menyindir terus tiap duduk di majelis taklim, menyindir ka urang jika nama ieu mah. Nah, kemudian dia tidak hadir. Atau ada sesuatu yang kles umat ini dengan umat itu, padahal terpira dengan permasalahan yang sedikit, tapi membuat dia bersikap seperti itu. Ini adalah merupakan serangan dari an-nafsul ammaratu bisu, jiwa dia yang selalu mengajak dan menyuruh, mendorong, memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Ini adalah musuh dalam diri kita yang harus kita sadari, dan kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaitanu ta'ahad. Sementara syaitan itu telah menyebutkan janji yang pasti, janji yang kuat, yang tidak pernah bosan sampai hari ini mewujudkan janji-janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan tersebut, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kemudian aku akan pasti mendatangi mereka dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari setiap penjuru akan menyerang manusia. Mereka lepas dari arah depan akan digoda dan diserang dari arah belakang dan dari berbagai arah sampai dia pun bingung, lemah dan kalah. Wal'iyadzu billah. Fal'aduwu muhitun bika min kulli janibin war rasul sallallahu alaihi wasallam sa'alallaha an yahfazahu min hadhil jihad. Maka ketahuilah bahwasannya musuh kita itu dari jenis setan yang berwujud jin ataupun manusia atau yang berwujud jiwa kita yang selalu merintahkan kepada kejelekan, ini akan senantiasa mengintai seseorang dari berbagai arah dan penjuru. Tidak pernah dibiarkan setiap ruang untuk menggoda seorang manusia. War Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'alallaha, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yahfazahu min hadhihi jihad, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari berbagai sisi-sisi ini. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita adalah manusia yang lemah, manusia yang khata, mahallun nisyani wal khata, selalu melakukan kesalahan-kesalahan, sedikit-sedikit lupa. Kalau sudah lupa pasti salah. Kunaon maneh teu bet kieu? Aduh, poho. Jadi salah dengan kelupaan yang dia lakukan. Maka manusia dengan sifat-sifat seperti ini, tentunya manusia yang biasa ini adalah orang yang lebih layak untuk senantiasa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari berbagai sisi, dari serangan-serangan musuh yang akan membinasakan dia. Ihfadni min bayni yadaya, yani amami, bayin yadai, baina yadai, yani dari arah depan, wa min khalfi dari arah belakang, yani min wara'i dhahri, wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Thumma qala wa'udhu bika wa'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dari kehancuran yang tiba-tiba, dari kebinasaan yang tiba-tiba menyergap. Ya, lagi enak-enak jalan, tiba-tiba ada air bah dari belakang, ada banjir bandang. Ini mungkin gambaran dari al-halak al-mufaji, ya, suatu kebinasaan yang datang tiba-tiba. Kita tidak pernah membayangkan ada sesuatu yang akan terjadi, tiba-tiba ada kontainer jatuh di atas mobil kita. Ini adalah al-halak al-mufaji min tahti, yakni ditafsirkan oleh Syekh bil khasaf kama khasafal bil umamis sabiqah, yakni dengan ditenggelamkannya kita sebagaimana ditenggelamkannya orang-orang yang dahulu, ya, karena dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut menyebutkan wa qaruna wa fir'auna wa hamana walqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard wama kanu sabiqin. Dan kami hancurkan, kami binasakan Fir'aun, Haman, Qarun, padahal telah datang kepada mereka semuanya Nabi Musa membawakan peringatan-peringatan, keterangan-keterangan yang jelas yang mengingatkan mereka dari kesyirikan, dari kedurhakaan, dari kesombongan, dari ketakaburan. Namun mereka malah tambah-tambah sombong di muka bumi, tidak mau menerima al-haq dan mendustakan al-haq yang dijelaskan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan sikap mereka itu sebetulnya tidak akan membuat Allah Subhanahu wa taala kalah dengan upaya-upaya mereka, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang paling berkuasa atas mereka. Fa kullan akhadna bi dhanbihi. Maka semua, yakni Qarun, kemudian Fir'aun, Haman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhadna bidzanbihi, kami siksa mereka disebabkan dosa yang dilakukannya. Faminhum man arsalna alaihi hasiban, di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka angin yang kencang, yang sekarang disebut dengan angin puting beliung atau angin apa saja yang membuat mereka dilempari dengan batu-batu yang dibawa oleh angin tersebut sehingga mereka hancur dengan angin tersebut. Wa minhum man akhadathu sayhatu, dan di antara mereka juga ada yang dihancurkan dengan angin yang sangat kencang, seperti pada yang terjadi pada kaum Nabi Saleh dan Nabi Syuaib. Juga di antara mereka kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man khasafna bihil ardh, ada yang ditelan oleh bumi seluruhnya, seperti Qarun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dengan semua kekayaannya. Wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan di antara mereka juga ada yang ditenggelamkan. Ternyata umat-umat terdahulu telah ada yang mengalami apa yang kita saksikan pada hari ini. Ada yang tenggelam dengan tsunami, ada yang tenggelam dengan banjir bandang, ada yang terbawa angin, terhempas angin, ada yang ditelan bumi, ditelan tanah. Nah, semuanya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebetulnya telah terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Kama hasala liqaumi Lut, wa kama hasala liqarun, wa kama hasala li Fir'aun wa ghairihi wa ghairihi mimman igtilu min tahtihim. Sebagaimana telah terjadi pada kaum Nabi Lut, juga terjadi pada Qarun, terjadi pada Fir'aun dan yang lain-lainnya, yang mereka diserang secara tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah bawah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din fa anta tas'alu Allah an yahfazaka min hadhihi al-makhatir al-muhdiqah bika." Maka dengan doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu dari mara bahaya yang mengintai, yang akan membinasakan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, barakallahu fikum jami'an. Demikianlah penjelasan dari kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam doa, yang seperti disampaikan riwayatnya oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan, serta menyelamatkan kita dari segala azab yang telah Allah Subhanahu wa taala tampakkan di sebagian tempat dan di sebagian orang, dan kita digolongkan kepada orang-orang yang terselamatkan kalaupun kita mendapatkan cobaan dan malapetaka. Mudah-mudahan itu adalah merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.